akan bertahan. Anjir, berhenti. Lanjut, lanjut, lanjut, Jeff, Jeff. Ah. Anjir, mana sepatu? Anjir. Bisa, Pak. Bisa. Iya, iya. Panas, panas, panas. Tans. Toplak pet dia. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hati.